Baik. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan masalah penggunaan sebagian kapsul. Adakah dan terkait dengan perempuan dimasukkan kapsul di bagian depannya? Kadang laki-laki juga dimaksudkan, ini umum ya, laki-laki dan perempuan ada sebagian kapsul atau obat dimasukkan melalui dubur. Seperti orang yang penyakit bawazir atau ini, kadang dimasukkannya melalui apa? Duburnya. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Iya. Jawabannya bahwa ini antara rongga kemaluan dan antara dubur itu tidak ada celah yang menyambungnya ke alat pencernaan. Jadi tidak bisa dikatakan itu mengandung seperti makan apa? Seperti makan dan minum. Karena itu yang benarnya bahwa ini tidak membatalkan puasa.